aku wis sedih, aku melu ngrasane. Aku tresno kowe, tresnaku ora mung ana neng lambe. Yen kowe kelong, aja mung manang wae. Yen aku salah, njaluk pangapurane. Oh,